Ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir sama atas mereka. Apakah kamu beri peringatan kepada mereka atau tidak kamu beri peringatan? La yu'minu, mereka tidak beriman. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya baca ayat dari ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa walahum adzabun adzim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir sama atas mereka. Apakah kamu beri peringatan kepada mereka atau tidak kamu beri peringatan? Mereka tidak beriman. Allah telah menutup atas hati-hati mereka dan atas pendengaran mereka dan atas penglihatan-penglihatan mereka. Ghishawatun walahum azabun azim. Dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Penulis Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, yukhbiru ta'ala anna alladhina kafaru ay ittasafu bil kufr wa ansabahu bihi وَصَارَ وَصْفًا وَصْفًا لَهُمْ لَازِمًا لَا يُرْدِعُهُمْ أَنْهُ رَادِعُ وَلَا يَنْجَعُ فِيهِمْ وَعْضٌ إِنَّهُمْ مُسْتَمِرُّونَ عَلَى كُفْرِهِمْ فَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang bersifat dengan kekafiran dan rasuk masuk dengan kekafiran tersebut, dan kekafiran sudah menjadi sifat yang sangat lazim bagi mereka, maka mereka tidak tergugah dengan sebuah peringatan, tidak mengambil dalam diri mereka dengan sebuah nasihat. Artinya orang kafir itu, ini sifat dominan, ini pelajaran yang pertama dari pagi ini, sifat dominan dari orang kafir adalah ngeyel dalam kebatilan. Sifat dominan dari orang kafir adalah ngeyel dalam kebatilan. Makanya ada perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ar-ruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Artinya, kembali kepada kebenaran lebih baik daripada terus menerus dalam kebatilan. Ya, pelajaran pertama yaitu mereka itu ngeyel atau getol. Ngeyel itu ngotot dalam kebatilan. Artinya mau dikasih apapun bukti nyata, mukjizat apa saja, tetap saja mereka tidak berubah-rubah kebatilan. Bahasa Banjarnya apa ngeyel? Pengarasan. Pengarasan dalam kebatilan. Ya. Nah, itu orang kafir. Ya, diberi peringatan dengan bahkan mereka subhanallah, mereka diturunkan di zaman mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutus mereka kepada mereka zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat mukjizat-mukjizat. Mukjizat yang paling nyata Al-Qur'an yang mereka lihat. Mereka kadang bahkan menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diperlihatkan mukjizat. Makanya salah satu definisi dari mukjizat adalah amrun khariqun lil 'adah, perkara yang di luar kebiasaan manusia yang diberikan oleh Allah kepada seorang nabi atau seorang rasul untuk melawan tantangan orang-orang yang tidak setuju dengan dakwahnya para nabi dan para rasul. Itu definisi daripada mukjizat, untuk melawan tantangan karena mereka sering ditantang. Ya, para nabi alaihi salatu wassalam mereka sering ditantang. Jadi ini pelajaran yang paling pertama pada pagi ini. Sifat dominan dari orang kafir adalah ngeyel dalam kebatilan, ngotot dalam kebatilan, pengarasan dalam kebatilan. Kenapa? Bahasa Indonesianya apa ya? Ya, keras kepala dalam kebatilan. Ya, keras kepala dalam kebatilan. Coba perhatikan, beliau mengatakan innahum mustamirruna ala kufri, mereka selalu di atas kekafiran mereka. Sama bagi mereka, kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada mereka atau tidak memberikan peringatan, la yu'minun, mereka tidak beriman. Dan ini sifat buruk, jangan diikuti. Apa susahnya kita kembali kepada kebenaran kalau seandainya kita sudah salah? Dan kadang-kadang ya, perhatikan ya, orang-orang yang mempertahankan kebatilan yang ada pada dirinya, dia akan membawa sifat kedua yang buruk, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lauttaqillaha aqadathu al'izzatu bil ithm. Jika dikatakan kepada dia, "Eh, kamu takutlah kamu kepada Allah." Tapi karena dia punya sifat ngeyel, sifat ngotot, keras kepala, pengarasan, akhirnya apa yang ada terjadi pada dia? Akhadzatul 'izzah. Mulai timbul kesombongan pada dirinya, bahkan dia berani sombong, dia berani mendobrak untuk melawan dosa. Seperti misalkan ada orang yang tidak sholat. Kebetulan yang memberikan nasihat ini sang anak, orang tuanya tidak sholat. Maka sang orang tua ngeyel, ngotot, pengarasan, keras kepala. Dia katakan, sudahlah nak, kamu itu makan garam berapa sih? Saya ini sudah lebih tua dari kamu. Kalau seandainya masuk neraka, ya neraka saja, saya yang nanggung, bukan kamu. Nah, ini sifat ngeyel. Ini sifat ngotot. Akhadzatul 'izzah bil ithm. Sudah. Kalau kena mau, kena apa aku yang mau? Itu bahasa Banjarnya. Aku yang menanggung. Tidak mau menerima nasihat. Ini harus dijauhi sifat seperti ini. Dan ini sifat sangat bermanfaat untuk dijauhi ketika bermuamalah, ketika bersosial, sering mengalah, terutama terhadap suami istri, pasangan suami istri, sering mengalah, sering tenggang rasa, lebih mengedepankan sabar, lebih mengedepankan tujuan apa yang dicari sebenarnya, bukan saya harus menang, dia harus kalah. Ya, keras kepala, ngotot, pengarasan, terutama dalam kebatilan, ini sifatnya orang-orang kafir. Sifat dominan. Mereka bayangkan dapat apa saja musibah, dapat apa saja mukjizat. Ya. Coba contoh Bani Israel, umatnya Nabi Isa. Mereka minta diturunkan ma'idah minas sama, makanan yang terletak dari langit. Makanan yang terletak di atas meja dari langit. Melihat itu turun, melihat, masih tidak beriman. Subhanallah. Ya. Itu para ikhwah sekalian, susah. Itu sifatnya orang kafir. Ya. Melihat di tengah-tengah mereka, Nabi Musa ketika melempar tongkat, di tengah-tengah mereka melihat bahwasanya itu bukan sihir. Karena tahu, orang tukang sihir tahu yang sihir yang bukan sihir mana. Makanya tukang sihir setelah itu kan melihat, oh ini bukan sihir, ini ular beneran. Adapun kami yang kami lempar dari tali-tali kecil tersebut berubah menjadi ular, itu hanya penghayalan terhadap mata saja. Makanya mereka setelah itu beriman, Pak. Tetapi Fir'aun juga tidak beriman. Kaum-kaumnya tidak beriman. Padahal melihat mukjizat di depan kepala mereka, di depan mata kasat mereka. Ya. Jadi hilangkan sifat keras kepala, pengarasan dalam diri kita. Terutama lagi dalam kebatilan. Dalam kebaikan saja yang mungkin kita miskomunikasi, kita salah ngomong atau kita salah sikap, kita harus lebih tenggang rasa, kita harus lebih sabar. Dengan kesabaran itu kita akan dapat solusi dari sebuah permasalahan. Itu saja keliru kalau seandainya dalam perkara yang baik. Apalagi ini ngeyel dalam perkara yang buruk. Dan ini biasa terdapat dalam orang-orang ahli bid'ah. Ya? Sifat ngotot, keras kepala, tidak mau menerima nasihat, padahal sudah jelas-jelas salah. Bahkan kadang-kadang saking ngeyelnya, saking keras kepalanya, diberitahukan bahwasanya tidak boleh mengirimkan pahala dari bacaan surat Al-Fatihah atau surat Yasin dalam rangka haulan atau yang semisalnya. Tidak boleh mengirimkan itu, maka mereka mengatakan saking kalahnya sudah tidak ada dalil. Coba ikam mati sekarang. Kukirimi pahala. Rasakan dapatkan. Ini ngil benar orang. Pengarasan benar orang. Ya, jangan sampai, Pak, perhatikan, jangan sampai kita dikenal oleh kawan-kawan kita, apalagi musuh-musuh kita, orang yang pengarasan, kecuali dalam kebaikan. Ya. Pengarasan itu sifat yang buruk, akan tetapi yang paling baik adalah, coba lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innal mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang beriman, yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan apa yang dia dapati dari manusia, lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dan tidak sabar. Ya, pasti kita akan mendapati sesuatu yang tidak nyaman dari orang lain. Tetapi tenggang rasa dan sabar itulah yang akan menjadikan kita tetap berteman, tetap berkawan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wa haqiqatul kufri huwal juhudu lima jaa bihi ar-rasul au jahdu ba'dhihi. Dan hakikat kekafiran adalah menolak apa yang dibawa oleh rasul atau menolak sebagiannya. Nah, ini faedah yang kedua pada pagi ini. Hakikat kekafiran adalah menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menolak sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang Yahudi, mereka mengimani apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi sebagian saja. Sebagiannya menolak. Ini orang Yahudi. Ya. Hakikat kekafiran adalah mengimani atau safwan, menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan atau menolak sebagian dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan. Fa haula'il kuffar la tufiduhum ad-da'wah illa iqamatul hujjah wa ka'anna fi hadha qat'an li tama'ir rasul sallallahu alaihi wasallam fi imanihim wa annaka la ta'sa 'alaihim wa la tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Artinya, maka orang-orang kafir tersebut tidak bermanfaat dakwah kepada mereka. Ya. Orang-orang kafir tidak bermanfaat dakwah kepada mereka. Tugas kita menyampaikan kepada mereka hanya untuk apa? Hanya untuk iqamatul hujjah. Hanya untuk pendirian sebuah hujjah agar nanti di akhirat mereka tidak menyangkal kepada Allah. Ya Allah, belum sampai kepada kami dakwah. Tapi sebenarnya tidak ada manfaat dakwah kepada orang-orang kafir. Nah, di sini letaknya juga indahnya Islam. Dan luasnya rahmat Allah ketika Allah memberikan kepada manusia seorang menjadi seorang muslim. Ya, Karena orang kafir itu mau dinasehati, tidak dinasehati, jelas-jelas keliru, Pak. Tidak bisa menjawab. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu thalatha," wahai kaum Nasrani, jangan kalian berkeyakinan ada Trinitas. Mereka bingung menjawabnya nanti. Trinitas itu bagaimana? Kemudian diaplikasikannya bagaimana? Yang disalib itu siapa? Yang meninggal itu siapa menurut mereka? Apakah Nabi Isa atau Tuhan Bapa atau Roh Kudus Jibril alaihissalam? Yang mana dari tiga itu yang meninggal? Kemudian yang dikubur selama tiga hari sebelum diangkat ke langit, didudukkan di samping Tuhan Bapa, siapa yang dikubur itu? Kalau seandainya dikatakan Trinitas 1-3-3-1, maka ketika dikubur, berarti otomatis semuanya dikubur. Lalu yang menjadi Tuhan pada saat itu siapa? Ya, ini kebingungan yang tidak akan bisa dijawab oleh orang-orang yang sampai di Italia pun sekalipun. Ini para ikhwah sekalian dirahmati. Jadi sebenarnya kata beliau, orang-orang kafir di dakwah itu hanya sekedar untuk menegakkan hujah di hadapan mereka. Artinya apa? Ini loh, agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ya, mereka ketika di akhirat tidak bisa menyangkal lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, belum sampai kepada kami dakwah. Tidak ada nabi, tidak ada kitab yang diturunkan." Maka itu untuk menyangkal mereka seperti itu. Wa ka'anna fi hadha qat'an li tam'i ar-rasul fi imani. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini adalah memutus harapan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan mereka. Jadi wahai Rasulullah, sudahlah, kamu beri peringatan, tidak beri peringatan, sama saja mereka tidak beriman. Ya. Coba lihat Abu Jahal. Ya, Abu Lahab, pamannya Nabi. Melihat bagaimana mukjizatnya seorang rasul. Bahkan ajib luar biasa. Mereka itu menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu al-amin. Ketika mereka ingin meletakkan batu Hajar Aswad, mereka kemudian mempunyai cara tersendiri, yaitu karena sudah mau terjadi pertengkaran di antara mereka, sudahlah, batu ini diletakkan di tengah-tengah kain. Kemudian nanti ujung-ujung kainnya dibawa oleh setiap kabilah, kepala suku, kepala setiap dari kabilah, ujung-ujungnya yang empat itu. Tetapi siapa yang meletakkan dari kain tersebut ke tempatnya, ke Baitullah itu? Maka mereka mencari cara. Caranya adalah siapa yang masuk pertama kali pagi itu, maka dialah yang akan mengangkat batu dari kain ke tempat Hajar Aswad tersebut. Ternyata yang masuk pertama kali adalah Nabi Muhammad SAW. Dan mereka ridho. Mereka mengatakan, ya, "Ma jarrabna alaihi kadziban." Kami tidak pernah mendengar Nabi Muhammad SAW dusta. Engkau adalah orang yang amin. Engkau yang pantas meletakkan Hajar Aswad ini. Mereka bahkan anehnya lagi. Mereka itu, Bapak tahu, mereka itu menyimpan, menitipkan barang-barang mereka di mana? Di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking terpercayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sendiri merasakan itu, cuma ya itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Keras kepalanya mereka melihat mukjizat, ya, melihat bulan terbelah, melihat air keluar dari sela-sela jari jemari beliau. Subhanallah. Melihat makanan bertambah. Melihat dengan mata kepala kasar mereka tidak beriman. Ini sifat mengingat mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, "Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Sama mereka itu sama wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu beri peringatan, tidak beri peringatan, sama mereka tidak beriman. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, jangan sampai kamu merasa rugi kalau mereka tidak mau beriman. Jangan kamu merasa putus asa kalau mereka tidak beriman. Karena mereka, sifat mereka memang seperti itu. Ini para ikhwah sekalian, dan ini termasuk dari tasliyah, hiburan bagi para pendakwah. Tugas kita itu cuma menyampaikan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita memang kadang-kadang ada perasaan, aduh, apalagi kalau kerabat kita, apalagi bapak ibu kita. Ya. Sesudah kita merasakan indahnya, lezatnya berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipahami oleh para salafus saleh, jauh dari kesyirikan, jauh dari perbuatan yang mengada-ngada, alhamdulillah, semoga kita istiqamah dalam keimanan ini. Kita juga ingin merasakan itu kepada bapak ibu kita. Ternyata bapak ibu kita menolak mentah-mentah, bahkan bukan hanya sekedar menolak, akan tetapi terjerumus dalam kesyirikan. Kita kan sedih. Tapi pada saat itu kita hanya bisa mendakwah, menyampaikan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak bisa mengislamkan pamannya. Ibrahim alaihi salam tidak bisa mengislamkan bapaknya. Nuh dan Nabi Lut alaihi wasallam tidak bisa mengislamkan istri-istri mereka berdua. Tetapi dengan takdir dan petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah, hidayah atau taufik, Asia yang di bawah kepemimpinan seorang yang mengaku menjadi Tuhan, menjadi penguasa, yaitu Fir'aun, dia beriman. Nah, itulah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa berusaha semaksimal mungkin. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ثُمَّ ذَكَرَ الْمَوَانِعَ الْمَانِعَ لَهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ فَقَالَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ أي طَبَعَ عَلَيْهَا بِطَابِعِهِمْ لَا يَدْخُلُهَا الْإِيمَانِ وَلَا يَنْفَذُ فِيهَا فَلَا يُعَوَّنُ مَا يَنْفَعُهُمْ فَلَا يَعُونُ مَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَسْمَعُونَ مَا يُفِيدُهُمْ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi menyebutkan apa yang menyebabkan mereka tertahan dari keimanan. Karena Allah menutup hati dan pendengaran mereka. Maksudnya hatinya ditutup sehingga tidak masuk keimanan, pendengaran mereka disumbat sehingga tidak masuk keimanan. Maka mereka tidak mendapatkan manfaat dari apa yang dibacakan kepada mereka dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tidak juga mendengar apa yang memberikan faedah kepada mereka. Wa 'ala absarihim, dan Allah menutup di atas penglihatan-penglihatan mereka. Ghishawa. Ghishawa artinya adalah ay ghasha wa ghita. Yaitu penutup. Wa akinna. Ya, penutup. Kemudian, ya seperti itulah, penutup mata. Tamna'uha anin nazari alladhi yanfa'uhum. Yang menahan mereka dari memandang sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Wahadi turuqul ilmi wal khair qad suddat alaihim. Inilah, nah ini faedah yang ketiga. Inilah jalan untuk menuntut ilmu dan kebaikan yang telah ditutup atas mereka. Fala matma'a fihim wala khaira yurja indahum. Maka tidak ada harapan atas mereka agar mereka beriman. Tidak juga kebaikan yang kita harapkan atas mereka. Wa inna ma muni'u dzalik وَسُدَّتْ عَنْهُمْ أَبْوَابُ الْإِيمَانِ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ وَجُحُودِهِمْ وَمُعَانَلَتِهِمْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِ. Dan tertutup atas mereka pintu-pintu keimanan disebabkan kekafiran, penolakan mereka, pertentangan mereka setelah jelas bagi mereka kebenaran. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Maka kami balikkan hati dan penglihatan mereka sebagai mereka tidak beriman pada kali pertama. Wahada iqabun ajil. Dan inilah yang disebut dengan siksa yang disegerakan. Perhatikan. Faedah yang ketiga dari apa yang beliau sebutkan tadi adalah hati, pendengaran, dan penglihatan adalah jalan penyerapan ilmu. Hati, pendengaran, dan penglihatan adalah jalan penyerapan ilmu. maka janganlah merusak hati, pendengaran, dan penglihatan dengan maksiat yang mengakibatkan tidak mendapat ilmu. Saya ulangi, hati, pendengaran, penglihatan adalah jalan utama ilmu. Maka janganlah merusak hati, pendengaran, dan penglihatan sehingga tidak mendapat ilmu. Maka janganlah merusak hati, pendengaran, dan penglihatan dengan maksiat sehingga tidak mendapat ilmu. Saya ulangi, hati, pendengaran, penglihatan adalah jalan utama ilmu. Artinya apa? Jalan utama seseorang mendapatkan ilmu lewat hati, lewat pendengar, lewat melihat, seseorang akan mendapatkan ilmu. Maka janganlah ya rusak hati, pendengaran, dan penglihatan dengan maksiat sehingga tidak mendapatkan ilmu. Paham maksud saya, Pak? Faedah yang ketiga ini, jaga hatinya, jaga telinganya, jaga matanya, karena itu sumber seseorang bisa menyerap ilmu. Sekarang Bapak kerjakan tiga-tiganya. Bapak melihat saya, Bapak mendengar perkataan dari ayat suci Al-Quran, Bapak hatinya tertuju, kecuali hatinya kepada nasi kuning. Beda lagi. Wadai. Jangan anda menyurung sebelum selesai kajian. Karena kesahamullah, karena caur pulang. Subhanallah. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, hati jika rusak, meskipun pendengaran dan penglihatan baik, tidak akan masuk ke dalam ilmu tersebut ke dalam diri kita. Salah satunya juga hatinya bersih, pendengarannya rusak, tidak akan masuk. Ya. Kalau hatinya bersih, pendengarannya bersih, dan matanya rusak, tidak akan masuk dengan sempurna. Nah ini, maka jaga hal itu dari maksiat. Maka sering kalau kita ditanya, Ustaz, apa amalan biar mudah menghafal Al-Quran? Jaga tiga itu. Dari maksiat. Ya. Jaga tiga itu dari maksiat. Mungkin ada seseorang yang agak lemah pendengarannya, tetapi dia bisa hafal Quran. Dia bisa menyerap ilmu-ilmu. Karena hatinya bersih. Karena penglihatannya bersih. Ini para ikhwah sekalian. Jadi yang dimaksudkan merusak di sini adalah merusak dengan maksiat. Bukan sekedar rusak fisiknya saja, tidak. Tapi rusak dengan maksiat. Karena kenapa rusak dengan maksiat akan menolak ilmu? Lihat hadis Rasulullah SAW. Idza adnaba al-'abdu nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Jika seorang bermaksiat, seorang hamba melakukan maksiat, maka akan ditorehkan di hatinya satu noktah hitam. Fa idza istaghfara saqala qalbuhu. Jika dia melepaskan dosa tersebut dan beristighfar, maka hatinya akan kembali bening. Fa in zidat zidat alaihi. Kalau seandainya dia menambah dosanya, maka akan bertambah noktah-noktah hitam tadi. Hatta ya'luwa qalbahu, sampai noktah hitam tersebut menutup hatinya. Fadzalika ran. Itulah yang disebut dengan penutup hati. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksubun. Tidak sama sekali. Akan tetapi menutup hatinya atas apa yang telah mereka perbuat dari maksiat-maksiat. Maka kalau ingin mudah dalam menuntut ilmu, mudah dalam menyerap ilmu, bertakwalah kepada Allah. Dan Allah berfirman dalam akhir-akhir surat Al-Baqarah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Setelah ayat tentang menjelaskan tentang hutang, ayat yang panjang sekali itu, di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan mengajari kepada kalian, memberikan ilmu kepada kalian. Nah, ini kepada ikhwah sekalian. Jadi saya jadi ingat ceritanya Imam Syafi'i yang mengadu kepada Waqi' gurunya. Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhdali al-'asi. Aku pernah mengadu kepada Waqi' guruku tentang sulitnya aku menghafal. Maka beliau memberikan petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Sekali berimam Syafi'i disuruh meninggalkan maksiat. Gimana kita? Ya. Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena nurullah, ilmu yang merupakan cahaya dari Allah, tidak akan diberikan petunjuk kepada orang-orang yang bermaksiat. Tidak akan ngumpul. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "La yastami'u fi qalbi al-'abdi mahabbatul ghina wa tilawatil Qur'an." Tidak akan berkumpul di hati seorang manusia orang yang suka terhadap musik dengan membaca Al-Qur'an. Itu mustahil ngumpul. Ya. Oh, saya katanya, "Saya juga suka musik tapi saya hafal Al-Qur'an." Saya enggak yakin. Ini pada ikhwah sekalian dirahmati Allah. Kan akan hilang hafalan. Tidak akan terkumpul cahaya keimanan dengan gelapnya kemaksiatan. Nah, ini pada ikhwah sekalian, ini penting sekali poin yang ketiga tadi, bahwa hati, apa? Pendengaran, penglihatan adalah jalan utama seseorang mendapatkan ilmu. Maka janganlah dirusak dengan maksiat sehingga seseorang tidak mendapatkan ilmu tersebut. Ya, ini para ikhwah. Wallahu a'lam. Kemudian penulis mengatakan, "Tsumma dzakara al-'iqaba." Perhatikan. Yang beliau sampaikan juga ini faedah yang keempat, "Wa hadza iqabun 'ajil." Dan ini adalah siksa yang segera. Artikan, perhatikan baik-baik. Orang yang dibolakkan hatinya tidak menerima ilmu, atau dibalik hatinya tidak bisa menerima ilmu, dan ditutup pendengarannya, ditutup penglihatannya, tidak menerima hidayah, maka ini adalah siksa yang disegerakan di dunia. Kalau boleh Bapak catat, kekafiran adalah siksa yang disegerakan di dunia. Ya, tidak mendapat hidayah, tidak bisa menerima hidayah, sulit untuk menerima nasihat, ini adalah segera apa? Siksa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menyedihkan sekali. Bayangkan Abu Lahab itu melihat Nabi, melihat sosok seorang Nabi. Tapi jangankan beriman, malah diabadikan dalam Al-Quran, kedua kakinya masih berjalan di atas muka bumi, diabadikan dalam Al-Quran, dia sudah menjadi penghuni neraka. Kan sengsara sekali, coba. Sengsara. Ini namanya, apa? Siksa yang disegerakan. Kekafiran, penolakan terhadap kebenaran, peremehan manusia yang membawa kebenaran, itu adalah siksa yang disegerakan. Jangan sampai kita mudah-mudahan tidak termasuk dalam hal seperti ini. Mendapatkan siksa yang disegerakan. Dan ingat, siksa yang disegerakan bukan sekedar disiksa tubuhnya, disiksa, enggak. Sampai sakit, tidak. Tetapi yang dimaksudkan siksa yang disegerakan itu adalah siksa seseorang tidak diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat, kekafiran adalah bentuk siksa yang disegerakan. Ya. Dan di sini indahnya Islam. Tenangnya kita menjadi seorang muslim, nyamannya kita menjadi seorang muslim, bahkan kita tidak pernah minta hidayah tersebut. Maka saya katakan kepada kaum muslim seluruhnya, berdoa kepada Allah agar istiqamah. Dan saya sering mengatakan, "Laisa hunaka syai'un a'zamu ni'matin min Allah min husnil khatimah." Tidak ada sesuatu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan husnul khatimah. Kita tidak bisa menjamin diri kita seperti ini terus. Ada yang bisa menjamin dirinya ketika meninggal bisa mengucapkan la ilaha illallah? Tidak ada. Bapak-bapak yang di hadapan saya, ada sebagian mereka yang diluaskan rezekinya, yang senantiasa menafkahkan rezekinya. Ada yang bisa menjamin kita seperti itu terus? Tidak ada. Bapak-bapak yang semangat menuntut ilmu, semangat dalam berdakwah, ada yang bisa menjamin dirinya seperti itu terus sampai meninggal? Tidak ada. Semuanya baina asbu'aini min asabi'ir rahman, semuanya di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan hati tersebut. Kaifa yasha? Sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah ketetapan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah Pak, subhanallah, saya sering, jujur saya sering bercita-cita. Indahnya kalau seandainya meninggal ketika membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an di hadapan para jamaah. Indahnya meninggal ketika sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Indahnya meninggal ketika kita membawa harta untuk disedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Indahnya kita meninggal ketika kita menuntut ilmu, jalan untuk menuntut ilmu. Indah sekali. Dan subhanallah, itu tidak bisa kita pastikan untuk diri kita. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan husnul khatimah untuk kami. Karena hati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya kita membaca hadis badiru bil amal fitanan kaqita'il lail mumlik. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang hal-hal yang genting. Terutama saya pribadi tidak sanggup kalau seandainya melihat hal-hal yang genting, saya akan ingin mengetahui, ingin masuk ke dalamnya. Padahal itu adalah hal-hal yang genting yang kita tidak mungkin mengetahui mana hak yang mana batil. Kaqita al-lail mudlim, seperti lipatan-lipatan pada malam hari. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Orang pada waktu pagi hari beriman, sore hari kafir. Ini siksa yang disegerakan, ya akhi. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Sore hari beriman, pagi hari dia kafir. Ini siksa yang disegerakan. Kita tidak bisa menjamin diri kita, ya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, maka ingatlah, begitu mudah juga Allah Subhanahu wa taala akan mencabutnya jika kita tidak menjaganya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat ketika beliau mengatakan hadza iqamun ajib. Ini adalah siksa yang disegerakan. Kekafiran adalah siksa yang disegerakan. Ketidaktaatan adalah siksa yang disegerakan. Makanya sering para ulama mengatakan bahwa setiap kebaikan yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah, apabila dikerjakan, maka akan mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebalikannya, setiap keburukan yang Allah larang, atau setiap maksiat yang Allah larang dalam Al-Quran dan Sunnah, apabila dikerjakan, maka akan mendatangkan keburukan di dunia dan di akhirat. Di antaranya kekafiran. Di antaranya ketidakimanan seseorang. Ini adalah siksa yang disegerakan. Akan mendatangkan keburukan di dunia dan di akhirat. Terlihat saja mungkin dia seperti orang yang sangat modern. Orang yang sangat wah hartanya. Tapi sebenarnya itulah siksa yang disegerakan. Maka tidak pantas kita berbangga dengan orang kafir. Orang disiksa yang disegerakan kok bangga. Jujur saja saya beberapa hari ini agak benci ke mall-mall. Kenapa? Karena di beberapa mall sudah memakai atribut-atribut kekafiran. Silahkan mereka beragama, kalau kita juga punya agama. Tapi jangan disampurkan Anda, jangan disampurkan dengan agama dengan agama, enggak boleh. Meskipun itu sekedar atribut, dan itu bukan sekedar atribut. Itu adalah kekafiran. Simbol dari kekafiran. Tidak boleh kita ikut andil walau sedikit, secuil. Lebih baik kita melepaskan pekerjaan kita daripada kita melepaskan akidah kita. Saya ingat perkataan Syekh Muhammad Al-Madkhali. Beliau mengatakan, "A'adzu syai'in 'ala al-insan aqidatuh." Sesuatu yang paling berharga bagi seorang manusia adalah akidahnya. Kalau akidah kita sudah kita jual, dengan hanya kita mendapatkan 1 juta, 2 juta per bulan, tetapi kita harus suruh untuk memakai atribut, berapa sih gajinya? 5 juta, 6 juta. Sampai harus memakai atribut-atribut kekafiran. Sebegitu rendahnya apa agama kita? Ini para ikhwah sekalian, harus membenci kekafiran itu harus dibenci. Itu tanda orang beriman. Kekafiran itu harus dibenci. Saya tidak mengatakan harus memukul orang kafir, tidak. Harus membunuh orang kafir, tidak. Artinya dalam keadaan kita tidak berperang, tidak boleh. Tetapi kekafiran yang mereka lakukan kita harus benci. Karena disitulah perbuatan kekurangan ajaran mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Sang Khalik, Allah Sang Pencipta, Allah Sang Pengatur. Disirikkan dengan makhluk-makhluk itu kurang ajar. Allah tidak ada yang bandingan, tidak ada bandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pantas dibandingkan dengan makhluk dan apapun dan siapapun. Ini permasalahan akidah ya. Lakum dinukum waliyadini. Terutama di bulan-bulan seperti ini. Bulan-bulan sebagian agama merayakan hari raya mereka. Silakan mereka merayakan hari raya mereka. Itu hak mereka. Lakum dinukum waliyadini. Kita tidak akan mengganggu. Tapi mohon umat Islam jangan ikut-ikutan. Ini akidah. Rasulullah SAW mengatakan, "Matsalul mu'min kamatsalin nakhlah." Perumpamaan orang beriman itu seperti pohon kurma. Dia tegak. Saya sering memperhatikan ketika di Arab Saudi. 12 tahun saya di Arab Saudi tidak pernah melihat pohon kurma yang bengkok. Pohon kurma yang mau rubuh tidak pernah. Dia tegak sampai akhir hayatnya. Sampai dia ditebang. Sampai dia mati. Begitulah perumpamaan orang beriman. Nah itu sulit. Untuk mendapatkan itu sulit. Kita perlu hidayah dari Allah selalu. Makanya setiap kali kita sholat, ihdinash shiratal mustaqim. Dan ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan, kalian merasa, orang Islam merasa sudah dapat hidayah. Tetapi kenapa setiap sholat kalian meminta hidayah? Karena kami ingin hidayah itu selalu tetap dalam diri kita. Sampai kita mati. Sampai ajal menjemput kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan ya, ingat iqabun anjil. Maka tercela sekali ketika ada orang yang murtad. Sedih kita. Itu berarti iqabun anjil. Itu adalah siksa yang disegerakan. Meskipun ketika dia murtad dia mendapatkan suami yang kaya raya luar biasa. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang disegerakan. Kemudian penulis Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah beliau mengatakan, "Tsumma dzakara al-iqab al-ajila fa qala wa lahum 'adzabun 'adzim wa huwa 'adzabun nar wa sukhtul jabbar al-mustamirud da'im." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan siksa yang akan datang. Kalau kekafiran kita katakan siksa yang segera, maka ingat, dan ini buruknya juga kekafiran. Dia sudah mendapatkan siksa segera di dunia dengan kekafirannya. Dia di akhirat kalau tidak bertobat, kalau tidak masuk Islam, akan mendapatkan walahum azabun azim. Dan mereka mendapatkan siksa yang pedih, yaitu siksa neraka, kemudian kemurkaan al-jabbar. Saya punya teman dulu di Damam, Syekh Abdul Jabbar, berasal dari Malayalam, India Selatan. Jadi memanggil beliau itu pun penuh kewibawaan, karena memang nama itu memberikan sebuah pengaruh kepada diri sang anak. Ada namanya anak ustaz teman saya, seorang ustaz, nama beliau Ustaz Muhammad Hamid Alam. Beliau punya anak, nah laki-laki, dikasih nama Ukasha. Antum tahu arti Ukasha apa? Ukasha itu yang suka manjat-manjat ke tempat yang tinggi. Ya. Seorang sahabat yang menjanjikan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ukasha. Tapi secara bahasa Arab nama artinya adalah suka yang manjat ke tempat-tempat tinggi. Ternyata benar, anaknya itu suka manjat tempat-tempat tinggi. Anaknya baru 1 tahun, sudah suka ke atas meja, kemana-kemana. Ada lagi saya punya teman, waktu di Damam beliau masih ngajar, mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Muhammad Zaki Nur Iman. Beliau punya nama anak Abdul Hakim dengan Abdul Aziz. Abdul Aziz kan, Aziz itu hamba yang maha perkasa, hamba Allah yang maha perkasa gitu kan. Aziz, Abdul Aziz. Jadi penuh keperkasaan. Sedangkan Hakim penuh dengan kebijaksanaan. Dan memang terbukti lebih tegar, lebih kuat itu Hakim, Aziz. Hakim itu lebih bijaksana. Kalau mau ngomong diam dulu gitu. Bijaksana. Maka beri nama anak jangan yang aneh-aneh. Ya. Saya dipesani oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ketika duduk di majlis beliau. Beliau sering mengatakan, karena beliau sering ditanya, Syekh, bolehkah kita ngasih nama anak ini? Kata Syekh, cari nama anak yang kamu tidak perlu bertanya tentangnya. Kenapa? Karena artinya sudah jelas, maknanya sudah jelas. Tidak perlu bertanya tentangnya. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syukhtul jabbar, yang mana siksa al-jabbar, yang maha perkasa. Al-mustamirud daim, yang siksa tersebut terus menerus. Bayangkan antum hinanya penghuni neraka sampai mereka bosan dengan siksa. Sampai mereka mengatakan wanadu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, beritahukan kepada Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Ini penghuni neraka yang mengatakan kepada malaikat Malik, penjaga neraka. Beritahukan kepada Rabbmu, sudah matikan kami saja, kami bosan di neraka. Ada orang bosan dapat siksa. Karena kenapa? Siksa kemudian hancur tubuhnya, tidak mati. Terus diganti. Terus diganti. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka gosong dengan siksa api neraka, diganti dengan kulit yang lain agar mereka mendapatkan siksa. Dengan seperti itu mereka capek. Capek mereka uyuh mendapatkan siksa. Subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, tidak mudah, tidak gampang-gampang neraka. Kalau ada yang mengatakan gak apa-apa, nanti kan bisa keluar paling 1/4 hari. 1/4 hari neraka. Antum tahu berapa 1/4 hari neraka? 250 tahun. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan 1 hari di sisi Rabbmu itu seperti 1000 tahun. 1 hari disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun seperti kita hidup di dunia. Subhanallah. Kadang-kadang kita nunggu gajian saja 1 hari 2 hari lagi, lawas banget rasanya. Ini disiksa 250 tahun. Ini subhanallah. Dan itulah orang, berarti kita bisa ambil faedah yang keberapa ini? Yang kelima, orang kafir mengumpulkan 2 siksa. Siksa yang segera dan siksa yang dinanti. Orang kafir mengumpulkan 2 siksa. Siksa yang segera dan siksa yang dinanti. Siksa yang segera maksudnya adalah dengan kekafirannya dia tidak akan diberikan petunjuk, tidak akan mendapatkan ilmu, hidupnya tidak akan nyaman, sentosa. Kalaupun nyaman-nyamannya semu, tidak sempurna. Dan siksa yang dinantikan adalah siksa di akhirat, yaitu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah ayat yang ke-6 selesai pada pagi ini. Saat ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Wallahu a'lam sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Tadi kan dikatakan bahwa hati, pendengar dan penglihatan adalah jalan untuk penangkapan ilmu. Maka jangan sampai dirusak. Nah, Ustaz, pertama, bagaimana seandainya dalam keseharian kita bekerja, tiap hari mungkin ngantar atasan ke sana kemari, satu mobil atasan, tapi atasan ini sering suka muter musik di mobil. Jika dalam kondisi ketidaksengajaan kita ikut mendengar, kemudian juga dalam keseharian sering kondisi di jalan. Kondisi sengaja tuh. Kondisi sengaja itu. Sengaja ya, iya. Kemudian juga dalam keseharian sering lihat aurat perempuan di jalan. Apakah ini salah satu maksud yang bisa merusak kepala seperti Ustaz? Iya, itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, tadi kan artinya orang yang hatinya rusak, pendengarannya rusak, tidak bisa menerima kebaikan atau. Iya. Tapi banyak ana menemukan sejarah orang-orang kafir yang bisa menghafal Al-Qur'an sampai 30 juz. Itu bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Yang pertama, yang tadi bukan ketidaksengajaan, itu sengaja. Maka saya, kenapa saya tekankan kesengajaannya, agar kita senantiasa mengkondisikan supaya sesuai dengan sunnah. Bagaimanapun harus ada amar ma'ruf nahi munkar sekuat mungkin. Arti sekuat mungkin itu semampu kita. Tidak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan tangan, dengan lisan. Tidak bisa dengan lisan, minimal membenci dengan hati. Karena Rasulullah SAW menyatakan, "Anna man syahidaha wa angkaraha kaman lam yusyahidaha, kaman ghaba anha." Barang siapa yang menyaksikan maksiat tersebut, tetapi dia mengingkarinya di dalam hati, maka dia seperti layaknya orang yang tidak melihatnya. Dia tidak menyaksikannya. Yang penting ingkar dalam hati. Ini tidak, kadang-kadang kita keasikan. Ingkari pertama kali, kenapa? Asik juga benarnya. Nah, ini yang keliru. Ya? Minimal harus di rumah. Apa harus diingkari dengan hati. Minimal. Dan itu adalah adhaful iman, selemah-lemahnya. Nah, itu akan mempengaruhi tentunya dengan hafalan kita, ayat suci Al-Quran kita, dengan ilmu yang kita serap. Bapak, saya yakin pernah merasakan keadaan itu. Ya, kok kayaknya hidup tanpa visi, tanpa misi. Ya, kok kayaknya blank. Hari ini kok gak ada kesemangatan hidup. Diajak untuk berbuat baik juga, ogah-ogahan. Tidak seperti ya. Bahkan kadang-kadang itu yang saya ceritakan kemarin, sikap futur yang kadang turun sampai nyungsep. Akhirnya sulit untuk keluar lagi. Maka hati-hati itu. Karena sudah tertutup. Ya, satu nokta hitam terus sampai menghitam. Maka beristighfar pada waktu itu. Dan subhanallah, kita bisa beramar ma'ruf dengan cara-cara yang hikmah sangat luar biasa. Ya. Intinya jangan pernah menyerah dengan kondisi yang ada untuk menegakkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Adapun kok orang kafir bisa menghafal Al-Qur'an, disitulah Allah berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakkir?" Sungguh kami mudahkan Al-Qur'an bagi untuk diingat. Maka adakah yang mau mengingatnya? Jadi kalau orang kafir ada yang menghafal Al-Quran, maka kita katakan itu bentuk daripada janji Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Al-Quran itu mudah, sampai orang kafir pun bisa menghafalnya. Sedangkan jawaban yang kedua adalah itu akan menambah berat hujah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingin menginginkan dia tambah berat hujahnya di akhirat kalau dia tidak beriman. Yang ketiga, hikmahnya adalah biasanya yang seperti itu awal mula dia masuk Islam. Jalan dia menuju Islam. Jadi banyak hikmahnya. Ya. Wallahu a'lam. Nah, dapat ada pertanyaan dari Gemah Madinah. Silakan. Ya, pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul, umur saya 59 tahun. Dulu saya rajin ke masjid. Sekarang saya jarang ke masjid karena mungkin faktor usia. Yang kadang saya sering beser. Ya. Yang itu sangat merepotkan karena najis. Jadi apakah yang harus saya lakukan? Apakah harus? Karena sekarang saya sebenarnya sering sholat di rumah. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Iya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika besernya tidak terlalu kencang, maka mungkin bisa disituasikan. Ya. Yang jelas saya ingin mengatakan kepada Bapak ini bahwasanya Bapak adalah seseorang yang ma'dzur, yang diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak ke masjid dengan penyakitnya tersebut. Tapi jika masih bisa mengkondisikan, misalkan sebelum iqamah Bapak sudah mulai ke masjid dengan cara menutup kemaluannya dengan pembalut sehingga bisa besernya tidak kesana kemari. Kalau yang dimaksudkan beser tersebut adalah sering kencing, ya sering kencing, artinya dia masih bisa menahan tetapi sering kencing, maka itu mungkin bisa masih dia ke masjid. Tapi kalau yang dimaksudkan beser tersebut adalah dia kencingnya keluar tanpa dia sadari, nah ini mungkin yang dimaksudkan seperti kencingnya keluar dari tanpa sadari, maka caranya dia memakai pembalut ya yang menutupi kemaluannya dan tidak keluar airnya tersebut ke mengenai tubuhnya ataupun pakaiannya, dan dia masih bisa sholat. Dan Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kalian dengan sebuah perkara, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi bagaimana mampunya, maka itu yang dia kerjakan. Kalau mampunya dia tidak bisa pergi ke masjid, maka berarti dia punya uzur. Kalau mampunya dia pergi ke masjid dengan memakai pembalut, maka berarti itulah cara dia pergi ke masjid. Wallahu a'lam. Yang kedua, istri saya sudah meninggal duluan. Katanya kalau setiap malam Jumat itu di dalam kubur itu ruhnya keluar dan duduk di atas kuburnya untuk menerima kiriman doa atau sedekah. Untuk apa? Untuk menerima kiriman doa atau sedekah dari saudaranya masih hidup. Apakah itu benar? Ya, ini perlu hadis, perlu dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Perhatikan, kita tidak bisa berbicara tentang sebuah perkara melainkan melalui tiga tahapan. Yang pertama, kita pernah melihat sesuatu tersebut. Baru kita bisa berbicara tentang sesuatu tersebut. Yang kedua, kita pernah melihat yang semisal dengan sesuatu tersebut. Baru kita bisa berbicara tentang sesuatu tersebut. Yang ketiga, kita mendapatkan kabar yang akurat, yang benar-benar pasti menimbulkan ilmu yang yakin. Baru kita bisa berbicara tentang sesuatu tersebut. Sama tentang kuburan dan apa yang ada di alam barzakh. Kita belum pernah melihat alam barzakh dan masuk ke dalamnya belum pernah. Kita juga belum pernah melihat yang semisal dengan alam barzakh. Maka kita tidak bisa berarti berbicara tentang alam barzakh. Nah, kita bisa berbicara tentang alam barzakh hanya dengan kabar yang akurat yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan sepengetahuan saya yang lemah ini, saya belum mendapati ada hadis yang menunjukkan akan hal itu. Setiap malam Jumat keluar menghadangi orang mengirim pahala. Nah, berarti siapa yang cucu-cucu yang belum pernah bertamu lawan kain ininya, silahkan malam Jumat ke kuburan kain ini, bisa berkenalan dengan kain ini. Ini para ikhwah sekalian, ini saya tidak tahu ada dalilnya, karena harus pakai dalil, karena ini masalah hal gaib. Wallahu a'lam. Nah, Pak Musa. Ustaz, sebagian kaum muslimin yang sudah mengetahui kebetulan tapi tetap dikerjakan. Misalnya meminjamkan uang ke bank. Misalnya Pak, misalnya meminjamkan uang ke bank. Apakah termasuk salah satu siksa yang di dunia? Iya, perhatikan. Walaupun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita katakan tadi kekafiran adalah siksa yang disegerakan, dalam artian dia akan hatinya tidak tenang, kemudian kehidupannya mungkin tidak berkah, ya. Nah, ini siksa yang disegerakan. Begitu juga maksiat. Karena al-maksiatu baridul kufur, kata para ulama. Maksiat itu adalah penghantar dingin kepada kekafiran. Jadi kalau bahasa listriknya itu penghantar itu ilustrator, konduktor. Konduktornya kekafiran, maksiat. Maksiat nambah-nambah-nambah, jadi konduktornya kekafiran. Tapi Pak Musa, para ulama memberi fatwa untuk menabung uang di bank apabila tidak ada sesuatu yang dia bisa gunakan untuk menyimpan harta dia, maka dia boleh berurusan dengan bank dalam rangka hanya menabung uang ataupun dalam rangka untuk transfer. Nah, ya itu sebenarnya. Sedangkan masalah meminjam, maka ini jelas-jelas kalau banknya masih mereka menganut sistem konvensional, maka itu jelas-jelas ribawi, harus dijauhi, ya, harus dijauhi. Kenapa? Karena itu riba. Dan solusinya kalau sudah masuk ke dalam situ adalah bayar secepat mungkin, dilunasi secepat mungkin, sehingga tidak bernambah-nambah ribanya. Makanya Allah berfirman, wala ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Janganlah kalian makan harta riba yang menumpuk-numpuk. Apa maksud menumpuk-numpuk itu? Ribanya melipat-lipat. Karena semakin kita melama-lamakan, semakin banyak bunganya, semakin banyak ribanya. Maka solusinya, dan ini saya dapatkan dari Al-Ustadz Al-Fadhil Muhammad Arif Al-Badri, solusinya adalah beliau memfatwakan untuk bayar secepat mungkin. Nah, kalau bisa pinjam duit misalkan, ke Kak Saiful misalkan pinjam duit. Nah, karena hanya dibayar. Tapi jangan diribain lagi. Cuma permasalahannya sekarang siapa yang mempercayai kita, itu permasalahannya. Kita minjem duit ke orang, ya, tidak minjem duit ke bank, tetapi apakah kita dipercaya orang atau tidak? Berarti yang paling penting adalah membangun kepercayaan. Karena kadang-kadang bapak kita yang kita pinjami duit saja, yang kita meminjam duit kepada beliau saja tidak percaya dengan kita, apalagi orang lain. Gitu ya. Jadi jauhi. Ya. Adapun untuk transfer, untuk apa kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak, pembelian tidak bisa kecuali melalui bank. Ini banyak yang terjadi. Pembelian-pembelian aplikasi tidak bisa kecuali dengan bank. Pembelian barang tidak bisa kecuali dengan bank. Maka ini harus bisa dilaksanakan dan bisa digunakan sebagai alat beli saja. Ya, wallahu a'lam. Cukup kiranya. Kita cukupkan. Satu. Ya. Tadi kita kan jaga hati, penglihatan, pendengaran. Bagaimana dengan perkataan? Jadi kan biasanya kita menjaga perkataan-perkataan itu. Kalau tadi kan jaga hati, penglihatan, dan pendengaran. Iya, bagus pertanyaannya. Jadi kenapa kita katakan tiga itu tidak masuk menjaga lisan? Karena lisan bukan tempat masuk. Lisan itu bukan tempat masuk. Hati itu tempat masuk. Telinga tempat masuk, mata bisa kita serap. Adapun lisan itu malah untuk mengeluarkan. Bisa dipahami Pak ya? Bukan berarti lisannya tidak dijaga, bukan. Nah, tetapi kita menjaga lisan berkaitan dengan ilmu tadi. Ibu-ibu belum diberikan porsi. Mungkin ada pertanyaan ibu-ibu. Atau sudah? Karena hari kemarin belum dapat porsi juga untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di luar materi Ustaz. Ya? Silakan Bu. Nah. Mau nanya tentang ini, Ustaz, bagaimana kalau kita mempunyai simpanan tanah gitu Ustaz. Terus kita mempunyai rencana untuk menjual, apakah dikenakan zakat gitu? Iya. Penjualan tanah sama saja dengan penjualan yang lainnya, seperti kita menjual barang-barang lainnya. Yaitu apabila kita menjual barang, kemudian kita mendapatkan hasil, hasilnya tersebut sampai nisab, maka harus ditunggu satu haul. Kalau sudah satu haul, melewati satu haul dan masih sampai nisab, duitnya tidak habis, maka baru keluarkan 2,5%. Jadi keliru persepsi orang yang mengatakan jual rumah kemudian harus dizakati. Ini keliru. Jual tanah pada saat itu pula harus dizakati. Tidak. Karena masih ada tenggang waktu satu haul. Ya, dia sampai nisab kemudian harus melalui satu haul, dan itu syarat zakat harta. Kecuali kalau dia mengambil keringanan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Afdhal bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya diperbolehkan untuk memberikan zakat secara segera sebelum mencapai satu haul. Itu pun dengan syarat catatan harus sampai nisab. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi tidak semua orang jual mobil zakatnya mana? Ya. Jual rumah zakatnya mana? Jual tanah zakatnya mana? Ini tidak seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, tapi Ustaz, dasar untuk perhitungan nisab itu apa kita mengacu ke standar PEKRA atau karena pernah mendengar di ceramah itu beliau itu mungkin walau alam atau pendapat beliau lebih cenderung ke ini apa nisab PERA. Ya. Jadi mungkin sekitar 15 juta. Iya. Nanti kan sebelum saya jawab mana yang perak mana yang emas yang kita tentukan, maka salah satu faedah dari zakat adalah memberikan kasih sayang terhadap orang-orang miskin. Ya. Nah, ini misi yang harus kita tegakkan ketika kita mengeluarkan zakat, memberikan kasih sayang kepada kaum miskin. Dan termasuk pemberian kasih sayang terhadap kaum miskin adalah kita memberikan zakat kita dengan nisab yang terendah. Semakin rendah, semakin cepat kita mengeluarkan zakat. Bian kada berzakat ke Pak Haji hari tahun ini? Kada, belum sampai nisab emasnya. Sampai apabila, kada sampai-sampai emasnya. Ya. 85 gram emas menurut pendapat, beberapa pendapat yang dikuatkan, atau 90 gram emas. Ya, sedangkan perak 595 gram emas, atau sebagian yang berpendapat 600 sekian perak gram. Maka kalau kita perhatikan kurs atau harga 85 gram emas sekian 40 juta sekitar itu. Sedangkan kalau perak 595 gram perak ya sekitar 15, 16, 17 juta. Pokoknya tidak sampai kepada 20 juta. Maka kalau kita perhatikan standar, karena nisab itu artinya adalah batasan terendah yang ditentukan oleh syariat Islam untuk mengeluarkan zakat yang wajib. Itu definisi nisab. Ya. Nah, apabila kita lihat batasan nisab, yaitu batasan terendahnya lewat emas, maka kita gak sampai-sampai nantinya. Tapi ketika kita mengeluarkan melalui nisab perak, maka kita akan sampai. Dan itu lebih utama. Kenapa? Karena lebih penyayang terhadap kaum miskin. Maka itu saya setuju kalau seandainya dilihat dari nisab perak. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, biar. Betul. Ya, cukup kiranya. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk dari kami pribadi manusia biasa. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.